Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Qala al-muallif al-shaykh al-allamah al-doktur Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, wa min thalika ma kharrajahu muslimun fi sahih. Yang terkait dengan hal ini pula, apa yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim di dalam as-sahih, yaitu sahih Muslim min kitabil adab. Di dalam kitab al-adab, babu jawazi tahnikil maulud. Bab diperbolehkannya melakukan tahnik terhadap anak yang dilahirkan. Sebagai tambahan faidah, kemarin disebutkan bahwasanya makna tahnik itu apa? Mengunyah kurma sampai lembut, kemudian memasukkannya ke dalam mulut bayi dan dioles-oleskan, digosok-gosokkan di langit-langit atas. Ya, ada tambahan disebutkan di dalam kitab Fiqhul Muyassar, hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Digosok-gosok, dioles-oleskan di bagian atas mulut, yaitu langit-langit atas, sampai ada yang masuk ke dalam kerongkongannya. Itu sampai ada bagian yang tertelan. Jadi tidak hanya digosok-gosokkan, harus sampai tertelan. Sampai ada bagian yang ditelan oleh bayi tersebut. Ini makna tahnik. Qala hafizahullah an Sahl ibn Sa'd qala, dikisahkan oleh Sahl bin Sa'd, qala utiya bil Munzir bin Abi Usaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Munzir bin Abi Usaid ketika dia dilahirkan. Ini salah seorang putra dari sahabat yang bernama Abu Usaid radhiyallahu taala anhu. Baru saja dikaruniai seorang putra laki-laki. Awalnya tidak langsung diberi dengan nama Al-Munzir, diberi dengan nama yang lain. Maka didatangkan bayi laki-laki tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa wada'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhihi. Maka Nabi meletakkan bayi laki-laki tersebut di atas pangkuannya. Wa Abu Usaidin jalisun. Dan Abu Usaid ayahnya duduk. Falahiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi. Setelah meletakkan bayi tersebut di atas pangkuannya, di atas paha Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi lahiya. Lahiya maknanya ishtaghala. Nabi tersibukkan dengan sesuatu yang ada di hadapan beliau. Sambil memangku, tapi beliau tersibukkan dengan urusan yang lain, dengan perkara yang lain. Fa'amara Abu Saidin bibnihi. Fahtumila min ala fakhidhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalabuhu. Maka Abu Said, yaitu bapak bayi tadi, memerintahkan untuk mengambil anaknya. Mengambilnya, diangkat dari pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasallam faqalabuhu. Maka akhirnya mereka, itu orang-orang yang ada di sekitar situ, mengembalikan bayi tadi ke rumahnya. Memulangkan bayi tersebut kembali ke rumahnya. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafaqa ay intabaha min syughlih wa fikrihi alladhi kana fi. Ini makna istafaqa, yaitu akhirnya ketika itu Rasulullah setelah bayinya diangkat dari pangkuan beliau, beliau akhirnya intabah, yaitu tersadar dari kesibukan beliau sebelumnya. Sebelumnya beliau sibuk dengan urusan yang lain. Setelah bayi itu diambil dari pangkuan beliau, beliau tersadar dari kesibukannya. Faqala, maka beliau bertanya, aina sabi, mana bayi tadi? Faqala Abu Usaidin, maka berkata Abu Said, yang tidak lain adalah ayahnya, aqlabnahu ya Rasulullah, bayi itu telah kami kembalikan ke rumah. Telah kami bawa pulang kembali ke rumah. Faqala masmuhu, Rasulullah bertanya, siapa nama bayi tadi? Bertanya namanya. Qala fulan ya Rasulullah. Disebutkan namanya fulan. Tidak disebutkan di sini ya. Disebutkan dengan mubham. Fulan, wahai Rasulullah namanya. Qala. Maka Rasulullah bersabda, la. Jangan beri nama itu. Walakin ismuhu al-mundhir. Akan tapi namanya adalah al-mundhir. Fasammahu yawma idhin al-mundhira. Maka sejak saat itu, bayi tadi diberi nama dengan Al-Mundhir. Jadi di sini, ikhwani fillah, barakallahu li walakum, terdapat faidah disyariatkannya mengubah nama ke makna yang lebih baik. Anak tadi didatangkan kepada Nabi, sudah diberi nama oleh orang tuanya. Tapi Rasulullah memandang nama tersebut memiliki makna yang kurang baik. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk mengganti namanya dengan Al-Mundhir. Waja'a aidan 'inda Muslimin fi sahih. Datang pula riwayat di dalam Sahih Muslim di dalam kitab Al-Fadha'il bab rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bisibyan wal 'iyal wa tawadhu'ihi. Bab kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil, wal-iyal, dan dengan keluarga, watawadu'ihi, dan penyebutan tentang ketawaduan beliau. Min hadithi Anasin radhiyallahu anhu qala, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wulida li al-laylata ghulamun, dilahirkan untukku tadi malam seorang bayi laki-laki. Ini ketika beliau dikaruniai seorang putra, maka beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Dikaruniakan kepadaku tadi malam seorang putra, fasammaituhu bismi abi. Maka aku berikan nama untuk anak tersebut dengan nama bapakku, Ibrahim, yaitu nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini putra beliau yang beliau dapatkan dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Akan tapi Ibrahim ini akhirnya tidak bisa sampai besar, meninggal ketika masih kecil. Rahimahullah. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, fayasihhu ayyusammal mauludu fi yaumihil awwal. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam memberikan nama. Kapan pemberian nama itu mulai bisa dilakukan? Beliau menjelaskan, fayasihhu ayyusammal mauludu fi yaumihil awwal. Boleh saja, sah, diperbolehkan untuk memberikan nama anak di harinya yang pertama. Itu di hari pertama ketika anak tersebut dilahirkan. Sudah boleh. Secara syar'i diperbolehkan langsung berikan nama ketika itu. Ketika hari pertama kelahiran. Wa yajuzu ayyu akhara ila yaumi aqiqatihi. Dan boleh pula untuk diakhirkan sampai hari akikahnya. yaitu hari ketujuh setelah kelahiran. Wa in quddima aw ukhira yasiran fala haraj. Dan jika dikedepankan ataupun diakhirkan sedikit, fala haraj, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, jadi boleh memberikan nama anak itu sejak hari pertama, boleh juga diakhirkan sampai hari yang ketujuh, ya. Dan boleh pula dikedepankan sedikit atau diakhirkan sedikit. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tergadai dengan akikahnya. Yaitu dijelaskan para ulama, makna tergadai itu tidak bisa mendapatkan masalih, kebaikan secara maksimal sebelum dia diakikahi. Sebelum dia diakikahi oleh orang tuanya. Ini makna tergadai. Jadi kalau seorang anak belum diakikahi, itu seolah-olah kondisinya seperti barang yang tergadai. Tidak bisa diambil manfaatnya secara maksimal. Sebagaimana barang yang kita gadaikan, walaupun masih punya kita, tapi tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Tidak bisa kita ambil maslahatnya secara maksimal. Kenapa? Karena masih tergadai. Maka begitu pula perumpamaan seorang anak yang belum diakikahi oleh orang tuanya. Seolah-olah dia masih tergadai. Itu tidak bisa meraih kemaslahatan untuk dirinya secara maksimal sampai dia diakikahi oleh orang tuanya. Sehingga dari sini, dari hadis ini, sebagian ulama bahkan yang berpendapat bahwasanya akikah itu hukumnya wajib. Karena berdalil dengan hadis ini, kullu ghulamin rahinatun aw murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tapi yang rajih insyaallah pendapat ulama yang menyatakan sunnah muakkadah, tidak sampai wajib hukumnya, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Tudbahanhu yauma sabi'ihi." Maka disembelih untuk anak tersebut di hari ketujuh. "Wa yusamma," dan diberikan nama. Ini menunjukkan disunnahkan yang memberikan nama di hari yang ketujuh. "Wa yuhlak ra'suhu," dan juga dicukur rambutnya. Akan tapi boleh-boleh saja memberikan nama sejak hari yang pertama. Qala hafizahullahu ta'ala, wa qad bawwaba at-Tirmidhi fi jami'ihi. Al-Imam at-Tirmidhi membuat sebuah bab di dalam kitabnya. Itu Al-Jami', Sunan at-Tirmidhi. Min kitab al-Adab. Bab ma ja'a ma yustahabbu min al-asma'. Bab apa yang datang, yaitu dari riwayat, tentang penyebutan nama-nama yang disukai. Apa nama-nama yang disukai untuk diberikan kepada anak. Dzakara haditha, kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan pula di dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Adab, bab An-Nahyi 'anit takanni bi Abil Qasim wa bayanu ma yustahabbu minal asma. Bisa antum lihat di ta'liq, catatan kaki, walafdhuhu inna ahabba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Wal hadithu inda Abi Dawud wa Ibn Majah wa ghairihima. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan selain keduanya. Maknanya adalah ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Abdurrahman. Jadi ini dua nama yang paling Allah cintai. Abdullah dan Abdurrahman. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Ahabbu asma'ikum ilallah, nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka di sini terdapat faedah disunnahkannya untuk memberikan nama Abdullah, begitu pula Abdurrahman kepada anak. Qala hafizahullah, amma hadithu khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Adapun hadith yang lafadznya berbunyi, khairul asma', sebaik-baik nama adalah ma'ubbida wa hummida. Apa yang disebutkan dengan sighah ta'bid, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, yaitu diawali dengan abd, kemudian dinisbatkan kepada, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau nama-nama Allah yang lain. Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdurrazzaq, dan selainnya. Dari nama-nama Allah. Ya. Wa hummida, dan juga nama yang mengandung unsur hummida, yaitu seperti Muhammad, ya, dan yang semisalnya. Ini disebutkan dengan lafaz demikian dalam sebuah hadis. Sebaik-baik nama adalah yang diubbid, yang ada mengandung unsur ta'bid dan tahmid. Fahadha hadithun la aslalahu. Akan tapi, ini adalah hadis yang tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Yaitu do'if. Bahkan derajatnya lebih lemah daripada sekedar do'if. Tidak ada asalnya hadis yang seperti ini. Tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Sehingga disebutkan tidak ada asalnya. Beda kalau hadis masih disebutkan dalam Sunan Tirmidzi misalnya. Atau Sunan Abu Dawud. Masih ada asalnya. Walaupun do'if. Ini tidak ada asalnya. Ya, itu tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis dan disusun oleh para ulama. Qala al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu 'ala istihbabil asma' al-mudhafati ila Allah. Walaupun hadis yang di atas itu tidak ada asalnya, tidak bisa dijadikan sandaran hujjah tentang disyariatkannya, disenanginya menggunakan nama Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Hazm Al-Hafidz rahimahullah menyebutkan ijma' tentang hal ini. Ittafaqu, para ulama bersepakat, ala istihbabil asma' al-mudhafah ila Allah. Bersepakat para ulama disenanginya nama-nama yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'abdillah, seperti nama Abdullah, hamba Allah, wa Abdirrahman, hamba Ar-Rahman, wa ma'ashbaha dhalik, dan yang semisalnya. Abdul Razak, Abdul Halim, dan yang selainnya. Ini penukilan ijma' ini disebutkan di dalam kitab Maratibul Ijma'. Dan juga di Waqarrahul Imam Ibn Al-Qayyim, disebutkan dalam ta'liq. Dan juga disepakati penukilan ijma' ini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam Tuhfatul Mawdud. Qala hafizahullahu ta'ala, idhan al-ismul hasanu was-salihul was-salihu walladhi huwa min huquqil abna' awil banati 'alal aba' yajib an yakhtarahu ikhtiyaran hasanan. Jadi kesimpulannya, nama yang baik dan saleh, yang mana itu merupakan hak-hak anak, putra maupun putri atas orang tuanya, wajib bagi orang tua untuk memilihkan baginya pilihan yang baik. Munasiban la yu'ayyaru bihi fi mustaqbalihi. Nama yang baik, dipilihkan nama yang baik, yang cocok, yang sesuai, dan dia tidak akan dihina, dicela di kemudian hari. Karena memiliki nama yang jelek. Memiliki nama yang maknanya kurang baik. seorang anak bisa jadi dicela karena pilihan nama yang kurang tepat. Ya. Sehingga orang tua haruslah berhati-hati dalam memilih nama anaknya. Jangan sampai di kemudian hari anak tersebut dicela dan dihina karena namanya yang kurang baik. Idh inna ba'dal aba qad yu'jibu ismun mu'ayyanun. Terkadang sebagian orang tua yu'jibu ismun mu'ayyanun. Dia menganggap sebuah nama itu baik. Mengagumkan dirinya. Oh, ini nama yang baik. Kemudian dia berikan untuk anaknya. Walakinna hadzal isma qad yakunu madhmuman 'inda qaumin. Akan tapi ternyata nama tersebut maknanya mengandung makna yang tercela di sebuah kaum yang lain. Ya. Aw fihi syai'un minan nabz wal 'iyadu billah, atau di dalam nama tersebut terdapat terkandung padanya an-nabz. An-nabz adalah al-laqab asy'ara bidzammin. Al-laqab asy'ara bidzammin, yaitu sebuah nama atau julukan yang mengandung unsur yang tercela. Mengandung makna yang tercela. Nah, ini jangan sampai orang tua memberikan nama kepada anaknya, mungkin dia menganggap itu maknanya baik, tapi bagi orang-orang di daerah yang lain mengandung makna yang kurang baik. Ini jangan sampai terjadi yang demikian. Wa ma'lumun anna adhiyata al-muslimi la tajuzu. Dan sudah merupakan perkara yang maklum, diketahui bahwasanya mengganggu seorang muslim itu hukumnya tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Maka begitu pula orang tua. Jangan sampai mengganggu anaknya. Bagaimana bisa orang tua mengganggu anaknya? Yaitu dengan ketika orang tua memberikan nama yang kurang baik kepada anaknya, maka dia telah mengganggu anaknya tersebut. Fala yatasabbabu alwalidan fi adhiyati ibnihima aw bintihima bisababi tilka at-tasmiyah. Maka jangan sampai kedua orang tua menjadi sebab putranya atau putrinya mengalami gangguan karena sebab penamaan yang diberikan orang tua kepada anaknya tersebut. Nama yang tidak baik, nama yang kurang baik. Dan ini penting diketahui oleh orang tua, tidak semua lafaz, tidak semua kalimah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tepat untuk dijadikan nama. Ini penting. Sebagian orang tidak memahami hal ini. Oh, yang penting lafaz itu, kalimat itu ada dalam Al-Quran, pasti baiklah dipakai untuk dijadikan sebagai nama. Sampai-sampai ada orang yang diberikan nama dengan nama Mash'amah. Diberi nama Mash'amah. Mungkin orang tuanya ketika memberikan nama itu kepada anaknya, loh, ini ada di Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, Mash'amah. Ya. Yang seperti ini adalah kekeliruan, ya. Kekeliruan yang sangat fatal, ya. Hendaknya ketika memilihkan nama, walaupun dia mencarinya di Al-Quran, harus memperhatikan maknanya bagaimana. Ya. Nah, adapun Mash'amah maknanya adalah jelek. Lawan dari Maimanah, Ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah adalah ahlul jannah, orang-orang yang baik. Ya, adapun Ashabul Mash'amah itu kebalikan, yaitu orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat, yaitu ahlun nar. Maka yang demikian ini menjadikan anaknya dicela dan dihina di kemudian hari karena orang tuanya tidak pandai memilih nama untuk anaknya. Qala hafizahullah taala wa kadzalika la yajuzu ayyusamma isman mu'abbadan li ghairillah. Begitu pula tidak boleh untuk memberikan nama dengan nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita dapati pada nama-nama kaum musyrikin. Misalnya di antara mereka ada yang diberi nama Abdus Syams, hambanya matahari. Ya, Abdus Syams. Atau yang di nisbatkan kepada berhala mereka, Abdul Uzza, ya, yang demikian ini sepakat untuk tidak diperbolehkan. Wala yajuzu ayyusamma bi asma'il kuffar, dan tidak boleh pula untuk diberikan nama dengan nama-namanya orang kafir. Nah, ini penting untuk diketahui oleh para orang tua. Jangan sampai hanya tujuannya agar anak tersebut punya nama yang beda dari nama-nama yang anak-anak yang secara umum. Yang penting anak saya punya nama yang khas, yang tidak dikembari, tidak ada orang lain yang menyamai nama tersebut. Akhirnya cari-cari nama, namanya orang kufar yang dipakai. Namanya orang kafir, yang seperti ini adalah tidak diperbolehkan, ya, memakai nama orang kafir. Wala bi asma'in fiha tazkiyatun linnafs, dan tidak boleh memberikan nama dengan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyatun nafs. Tazkiyatun linnafs, yaitu mengandung makna pensucian jiwa. Ya, nanti akan disebutkan contoh-contohnya insyaallah ta'ala. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sebelum kita akhiri, kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana hukum mengumandangkan adzan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Ya, alah, Rijal. Di sini terdapat hadis. Mungkin anak bacakan faidah di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, disebutkan yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan. Di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan demikian. Anak bacakan Al-Adhanu fi Udhunil Maulud, bab tentang atau pembahasan tentang adhan di telinga bayi yang dilahirkan. Disebutkan di dalam kitab ini, Yusannul Adhanu fi Udhunil Maulud hina wiladatihi, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan di telinga bayi yang baru dilahirkan. Ketika baru dilahirkan, disunnahkan untuk mengumandangkan adzan di telinganya. Waqila, dan disebutkan yu'adzanu fi udhunihil yumna wa tuqamus salatu fi udhunihil yusra, dan ada yang menyebutkan bahwasanya disyariatkan atau disunahkan untuk mengumandangkan adzan di telinga yang kanan dan membacakan lafaz iqamatus shalah di telinga yang sebelah kiri. Disebutkan demikian. Li hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, dasarnya adalah hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni al-Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bis-salah. Abu Rafi', seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mengisahkan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan di telinga al-Hasan bin Ali, cucu Nabi, ketika dilahirkan oleh Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisolat, yaitu mengumandangkan adzan yang lafadznya adalah adzan untuk solat yang biasa kita dengar. Demikian dikisahkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Disebutkan di ta'liq, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi tentang derajat hadis ini, hasan sahih. Derajat hadisnya hasan sahih. Wahassanahu Syekh Al-Albani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Akan tapi di sana ada faedah yang penting untuk kita ketahui. Di sini disebutkan demikian, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Memang benar, beliau rahimahullah pernah menghasankan hadis ini di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Tapi di kemudian hari, Asy-Syaikh Al-Albani rujuk, tarajuk dari tahsinul hadis. Beliau meralat, ya, tahsinul hadis ketika beliau menghasankan hadis ini. Beliau meralat hukum beliau. Hal itu bisa kita ketahui di dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah dengan nomor 6121. Beliau rujuk dari hukumnya ini dan menyatakan pada kesimpulan akhir bahwasanya hukum dari hadis ini derajatnya dhaif, lemah. Ya. Karena ada cacat di dalam sanadnya. Terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif. Lalu kenapa Al-Imam Al-Albani pernah menghasankan hadis ini? Karena beliau mendapatkan hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan beliau ketika itu memakai riwayat yang disebutkan di dalam Syu'ab, kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, untuk menjadi penguat, untuk menjadi syahid yang bisa menguatkan hadis yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Memang demikian kaidahnya, hadis yang dhaif, yang lemah, bisa dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya. Naam. Dan Syekh Al-Albani pernah melakukan yang demikian ini terhadap hadis Abu Rafi', dikuatkan dengan hadisnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Tapi setelah beliau melakukan penelitian lebih dalam, lebih lanjut, ternyata di dalam sanad riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi terdapat dua perawi yang wadda', ya, yaitu yang memalsukan hadis. Jadi kedhaifan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bukan kelemahan yang ringan, tapi kelemahannya dha'fuhu syadid, kelemahannya parah. Yang seperti ini dalam ilmu usulul hadis tidak bisa dijadikan penguat untuk menguatkan hadis yang lain. Sehingga kesimpulan akhirnya, karena sanad hadis yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat itu terdapat dua perawi yang memalsukan hadis sehingga tingkat kelemahannya parah, maka tidak bisa dijadikan penguat bagi hadis Abu Rafi' yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Sehingga kesimpulan akhirnya, hadis tersebut tetap lemah. Tetap lemah dan tidak bisa naik ke tingkatan hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dari sini, kesimpulannya, tidak ada hadis atau dalil yang menyebutkan disyariatkannya mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.